kita panggilkan, inilah dia pembicara kita, Ustaz Faik Siau, yang akan menyampaikan dengan tema Umat Berkah Berwawasan Syariah. Kepada beliau dipersilakan. Saya akan selalu Mas Guru. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa manda'a bidawatihi wa intazam betarikatihi wa tarasamu khutofa jalal akidatan islamiyatan asasan fikratih wa mikyasani a'malih wa maksarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah, pencipta semesta alam dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, dan termasuk manusia, diri kita yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dilengkapi oleh Allah dengan Islam, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam senantiasa semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap ucapannya adalah sebuah hukum, yang setiap perbuatannya adalah sebuah jalan yang harus ditetapi, dan bahwa wafatnya adalah sesuatu yang harus ditiru dalam langkah dan perjuangannya. Dan semoga kita adalah orang-orang yang tetap mengambil jalan itu, karena ini adalah jalan satu-satunya menuju pada surganya Allah. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya sangat bersyukur, saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran daripada manajemen dari STTA, daripada kemudian mahasiswa-mahasiswi yang kemudian mengadakan acara ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Sangat senang sekali bisa bertandang ke Jogja, bisa kemudian bertemu dengan teman-teman sekalian dan ingin sharing tentang Islam, yaitu tentang wawasan syariah. Ada satu materi yang awalnya saya siapkan, tapi sepertinya harus saya ganti materinya, karena saya pikir ada sesuatu hal yang mungkin lebih penting untuk saya ceritakan, supaya teman-teman sekalian bisa mengambil lebih banyak manfaatnya. Nah, jadi pada hari ini teman-teman sekalian, kita akan sedikit cerita tentang seorang pemuda yang melebihi prestasi pada zamannya. Mungkin sebagian teman-teman sekalian sudah membaca buku saya Muhammad Al-Fatih 1453. Kita insya Allah akan sedikit cerita tentang itu. Nah, teman-teman sekalian, berbicara kemudian tentang Islam, berbicara kemudian tentang agama kita, agama yang sempurna, Islam punya satu hal yang kemudian berbeda dengan agama-agama yang lain. Islam punya satu hal yang kemudian menjadi khusus dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Dan satu hal itu adalah namanya bisyarah. Bisyarah cuma ada di dalam Islam, tidak ada kemudian dalam agama-agama yang lain. Bisyarah adalah sebuah kabar gembira, sebuah prediksi, sebuah ramalan, mungkin bisa dikatakan sebuah nubuat oleh Allah dan kemudian Rasulnya tentang masa depan apa yang terjadi pada kaum muslimin. Misal, kalau kita lihat tentang bisyarah, Allah menjanjikan pada kaum muslimin kabar gembira berupa surga yang kemudian mengalir sungai-sungai di bawahnya bagi laki-laki, yang kemudian dipan-dipan bertelekan emas, yang apapun yang kita inginkan ada di situ, bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang kemudian betisnya saja mengalahkan kemudian matahari atau bulan yang paling cantik, kan itu kan ya, itu bagi laki-laki. Mbak-mbak dapat apa dong? Apapun yang mbak-mbak inginkan, insya Allah bisa diminta di sana. Oh, kalau gitu saya pengen suami saya nanti gak usah poligami. Boleh, dicoba aja nanti diminta. Jadi kira-kira itu adalah salah satu kemudian namanya bisyarah. Bisyarah adalah sebuah kabar gembira, sebuah kemudian prediksi tentang masa depan yang menyenangkan bagi kaum muslimin, karena Allah mengatakan bahwa Rasul tidak diutus kecuali memberikan sebuah bisyarah dan peringatan pada orang-orang yang kafir. Nah, muslim dapat bisyarah, orang kafir dapat peringatan. Kalau gitu kita lihat, salah satu contoh bisyarah itu kemudian tidak hanya berbicara tentang masalah akhirat, tapi ternyata juga berbicara dalam masalah dunia. Misal, satu waktu Rasul pernah mengatakan, innallaha zawalil ardo wa ra'aitu masyariqaha wal maghribaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha. Jadi Rasul pernah berkata, pada satu waktu aku pernah ditidurkan oleh Allah dan dibentangkan kepadaku bumi yang terbujur dari timur sampai ke baratnya. Dan kemudian Rasul katakan, umatku nanti akan menguasai segala yang telah diperlihatkan kepadaku dari ujung timur sampai ujung barat. Berarti pada saat itu Rasul ingin mengatakan bahwa kaum muslimin akan menguasai dunia. Bayangkan, itu dikatakan pada abad ke-7. Bayangkan, abad ke-7 Islam cuma sekota Madinah doang. Kalau ada orang yang pada abad ke-7 mengatakan bahwa Islam akan menguasai dunia, kira-kira orang bilang apa? Gila, stres, ngayal. Itulah yang kemudian disamai pada Rasul kita. Tapi ternyata itulah sebuah bisyarah. Kadang-kadang memang sebuah bisyarah mengharuskan orang-orang yang mengemban bisyarah itu dibilang sebagai orang-orang stres. Betul begitu, teman-teman sekalian? Dibilang sebagai orang gila, orang yang ngayal dan sebagainya. Contoh misalnya saya secara pribadi, bagi saya bisyarah adalah seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik, tempat berharap ketika memang enggak ada harapan lagi. Karena dengan bisyarahlah saya merasa saya bisa tetap waras di tengah dunia yang sedang enggak waras lagi. Saya kemudian dengan bisyarah ini bisa tetap kemudian yakin akan perjuangan Islam, karena sekarang dunia ini bikin kita enggak yakin akan perjuangan kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat. Kalau seandainya kita enggak punya bisyarah, seolah-olah kita pengen menyerah aja sudah dari awal. Saya secara pribadi, kalau seandainya enggak ada bisyarah, saya sudah mungkin keluar lagi dari Islam sejak awal, atau mungkin enggak jadi orang muslim lagi, atau mungkin sudah berhenti berdakwah. Kenapa bisa begitu? Bayangkan teman-teman sekalian, kita ngomong tentang Islam, kita ngoceh 3 hari 3 malam, mulut capek, kemudian suara kering, letih, kadang-kadang dibayar, lebih banyak enggak dibayar, kan teman-teman ya? Ini yang terjadi. Dan apa yang kemudian yang terjadi? Ketika sudah 3 hari 3 malam, mulut sampai berbusa, 3 sampai 4 orang doang yang sadar. Yang sadar cuma 3 sampai 4 orang. TV sekali menayangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah, ribuan orang bahkan jutaan orang termurtadkan secara kemudian massal. Ingat kemarin Rifat Manji datang ke Indonesia, diliput oleh kemudian televisi, disebarkan kata-kata dia, gak penting kerudungan itu kan luar aja, don't judge the book by its cover, yang penting itu adalah hatinya. Kelihatannya sih jenius, padahal hancur gitu kan ya. Nah ini kemudian bisa kita lihat, tapi ternyata justru dengan ada bisyarah kita merasa yakin. Justru dengan ada bisyarah kita tetap berdakwah. Itulah yang membuat kita tetap waras. Satu waktu, 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bertanya pada saya, Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya katakan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna. Islam adalah satu-satunya agama yang kemudian memberikan solusi bagi umat Islam ataupun umat yang lain. Bapak saya lalu tanya, jadi menurutmu agama Islam itu adalah agama yang paling bagus? Betul, saya katakan. Agama yang paling sempurna? Betul, saya katakan. Lalu bapak saya tanya, oke, kalau gitu saya mau nanya, yang lebih banyak gak makan non-muslim atau muslim? Non-muslim atau muslim? Muslim. Yang lebih banyak gak sekolah non-muslim atau muslim? Muslim. Yang lebih banyak gak makan? Muslim. Yang lebih banyak gak sekolah? Muslim. Yang lebih banyak miskin non-muslim atau muslim? Muslim. Yang hilang sendalnya di masjid? Muslim juga. Nah berarti bapak saya lalu ketawa, lalu mengatakan, lalu apakah seperti ini agama yang kamu bilang seperti agama yang terbaik? Saya katakan, tidak begitu. Justru yang terjadi sekarang adalah orang-orang muslim tidak menerapkan Islam. Maka fakta yang kita lihat sekarang adalah Islam di satu sisi, sedangkan muslim di sisi yang lain. Sama sekali tidak merepresentasikan orang-orang muslim dengan Islamnya sendiri. Lalu bapak saya tanya, lalu apa yang mau kamu lakukan? Saya katakan, saya akan merubah orang-orang Islam, mengembalikan kemudian Islam pada diri mereka, dan mereka pegang sehingga mereka jadi jaya seperti umat-umat yang kemarin, seperti ketika mereka menerapkan Islam. Bapak saya ketawa lagi lalu bertanya, berapa jumlah umat muslim di dunia? Lalu saya jawab, sekitar 1,7 miliar. Lalu bapak saya tanya, berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang menghayal kemudian bisa merubah sebanyak itu orang muslim? Saya katakan, gak lebih 3% di antara orang muslim yang benar-benar mau memperjuangkan Islam, memahami Islam, dan mempertahankan Islam. Bapak saya lalu ketawa, 3% lawan 97%, 3 vs 97, 3 mau merubah 97. Logika matematik apapun tidak bisa membenarkan 3 bisa merubah 97. Tapi logika matematik selalu membenarkan 97% merubah ya 3%. Yang ada 97 yang merubah, bukan yang dirubah. Bapak saya lalu bilang seperti itu, logika matematik. Saya katakan betul, secara logika matematik 3% gak mungkin merubah 97%. Sayangnya Tuhan saya gak pakai logika matematik. Tuhan saya logikanya sederhana, kun fayakun. Ketika Allah pengen terjadi maka terjadilah. kalau saya tidak merubah satu orang muslim, saya enggak akan mungkin bisa merubah kemudian 1,7 miliar orang muslim. Maka perubahan orang muslim dimulai dari satu dan selanjutnya jadi banyak. Saya katakan karena saya punya bisyarah, saya merasa yakin. Itulah sebuah bisyarah yang membuat kita selalu yakin. Kita lihat lagi contoh bisyarah. Ini adalah salah satu contoh bisyarah. Bagikan sebuah tempat kemudian berteduh dan tempat untuk berharap. Bisyarah yang lain teman-teman sekalian. Ini cerita pada satu masa. Pada satu masa teman-teman sekalian, dunia enggak tershape seperti sekarang, enggak terbentuk seperti sekarang. Zaman dulu dunia itu sederhana, cuma ada timur dan barat, selesai, itu aja. Timur waktu itu diwakili oleh Imperium Persia yang super hebat pada zamannya dan berusia kurang lebih sudah sekitar 1173 tahun, sedangkan barat diwakili oleh Imperium Romawi yang waktu itu tuh lagi rising star, yang waktu itu usianya baru 650 tahun. Jadi Rasul menegakkan negara di Madinah untuk menerapkan syariat Islam. Dan pada masa yang sama, sebelah kiri beliau sebuah imperium yang hebat. Sebelah kanan beliau sebuah imperium yang tidak kalah hebatnya. Arab tempat apa itu waktu itu tengah-tengahnya? Kalau sebelah kiri hebat, sebelah kanan hebat, Arab tempat apa tengah-tengahnya? Jin buang anak, paham gitu saya. Di situ peradaban enggak ada sama sekali, enggak ada tanggalan di sana, kemudian orang-orang pada barbar semua, kerjaannya perang melulu, kemudian makannya makan korma, naiknya naik onta, kalau seorang anak perempuan lahir kemudian langsung dibunuh hidup-hidup, seorang laki-laki punya minimal istri 40 orang kan gitu kan ya. Mendingan mana ibu-ibu sekalian? Sekarang atau dulu? Sekarang berapa? 4 orang. Dulu berapa? 40. Nah itulah kemudian enggak berperadaban, mendingan sekarang gitu kan ya. 7. Kayaknya girang banget gitu kan. Nanti mulai yang terjadi. Itu dulu kemudian gak punya peradaban. Sudah biasa seorang suami ketika kemudian dia punya saudara bangsawan dan kemudian dia good looking, fisiknya bagus, dia bisa bilang sama istrinya, "Dek, kamu tolong semalam sama teman saya itu, nanti kalau kamu sudah semalam dapat benih dari dia, kamu kemudian mengandung punya anak, anaknya kita akui sebagai anak kita." Itulah kemudian kebudayaan Arab sebelum datang Islam. Ketika datang Islam, Rasul mendirikan kemudian negara yang berlandaskan syariat dan menantang dua imperium besar pada saat itu. Ketika Rasul belum jadi apa-apa, pada saat itu saya perkenalkan ada dua kota yang paling hebat di dunia, namanya Konstantinopel dan Roma. Dua kota inilah yang selalu disebut-sebut ketika orang menyebut tentang kota terhebat. Dua kota inilah yang selalu diinginkan oleh para penakluk karena kecanggihan kotanya. Konstantinopel adalah ibu kota Romawi sebelah timur. Romawi sebelah barat punya ibu kota Roma. Dua kota ini sama-sama hebatnya. Kenapa bisa begitu? Konstantinopel, teman-teman sekalian. Sebuah kota yang kabarnya terdapat gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun, khusus di dalam kotanya. Jalan-jalannya diperkeras dengan jalan-jalan marmer dan batu porfiri. Sebelah kiri dan kanannya kemudian dibangun pilar-pilar dari batu-batu murni juga, kemudian untuk menopang bangunan-bangunan mereka, tersebar luas di seluruh kotanya. Dan yang lebih istimewa, di sana ada sebuah bangunan yang sangat terkenal, landmark dunia, bangunan yang paling besar di dunia sekaligus berfungsi sebagai sebuah gereja, simbol hegemoni Kristen di dunia, gereja Hagia Sophia. Maka orang-orang mengakui Konstantinopel adalah kota terindah. Konstantinopel adalah kota terkaya pada zamannya karena Alexander Agung sempat menjajah dunia barat dan mengumpulkan seluruh hartanya di Konstantinopel. Itu Konstantinopel. Yang kedua paling bergengsi di dunia, Roma, kota para dewa, kota abadi yang kemudian sekarang menjadi museum terbesar di dunia. Seluruh artifak-artifak pemujaan terhadap dewa sampai pemujaan terhadap Yesus bisa ditemukan di sana. Simbol daripada Katolik Roman di dunia, Roman Katolik di dunia. Inilah sebuah kota yang arsitekturnya jauh lebih indah daripada kota-kota manapun di dunia, dan itu sampai sekarang. Kota Roma, batu-batu porfiri menghiasi kemudian jalan-jalannya, marmer dijadikan sebagai pembangunan daripada seluruh bangunan-bangunan yang ada di Roma. Setiap tempat ada plaza-plaza yang sangat luas digunakan oleh sebagai tempat berkumpul dan berdagang. Inilah kota Roma. Dua kota yang paling diinginkan di dunia. Satu apa tadi namanya? Konstantinopel. Yang kedua namanya Roma. Sama, kota-kota ini menjadi kota yang sangat mengesankan, termasuk bagi kaum muslimin. Dan ceritanya dimulai dari sini. Tahun kelima Hijriah, terjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam Islam. Terjadi satu peristiwa yang kelak di dalam Al-Quran dikenal sebagai perang yang paling sulit. Yaitu apa? Orang-orang kafir, kemudian munafik, dan orang-orang Nasrani, mereka berkumpul menjadi satu, membentuk koalisi. dalam bahasa Arab koalisi ini adalah Ahzab namanya. Maka pasukan ini terkenal dengan nama pasukan Ahzab. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 10.000 orang. Kemudian berniat yang sama akan menghancurkan Islam dan mencabut akar Islam sampai ke dalam-dalamnya. Mereka berencana menghancurkan Islam sehabis-habisnya. Maka berita ini datang pada Rasul. Rasul mendengar bahwa 10.000 orang telah berkumpul ingin menyerang Madinah. Maka Rasul bertanya pada para sahabat, hitung berapa pasukan yang kita punya. Setelah dihitung, 3.000 orang ternyata masih ada. 3.000 vs 10.000. Yang menang siapa, yang kalah siapa? Menurut logika matematik, 10.000 yang menang, betul begitu. Namun Rasul katakan, oke kalau gitu kita sudah dapat 3.000, sekarang bagaimana usul Anda? Bagaimana cara kita berperang? Salman Al-Farisi angkat tangan, lalu berkata, begini ya Rasulullah, ketika kami di Persia, kami biasa menggunakan taktik membangun parit yang memisahkan antara kami dan musuh. Maka ketika itu kami dapat posisi yang lebih tinggi daripada musuh, kami bisa memanah mereka, mereka tidak bisa memanah kami, dan kuda-kuda mereka tidak bisa masuk ke wilayah kami. Maka Rasul sepakat, oke kita buat parit untuk mengelilingi Madinah. Yang pernah pergi ke Madinah akan tahu, Madinah itu sebelah utara, sebelah barat, dan sebelah timur itu dikelilingi oleh bukit-bukit pegunungan. Secara fisik, tidak mungkin pasukan yang pada saat itu masuk lewat utara, barat, atau timur. Satu-satunya wilayah Madinah yang terbuka itu adalah wilayah bagian selatan. Maka Rasul memerintahkan para sahabat bangun parit sejauh 8 km. Berapa panjang? 8 km mengelilingi kota Madinah, teman-teman sekalian. Bayangkan, jangan di Indonesia. Tanah di Indonesia enak, sekali cangkul dapat. Tanah di Madinah, apa penyusun tanah di Madinah? Batu, pasir, kerennya. Makanya ketika saya pergi ke Mekah kemarin, saya katakan Mekah dan Madinah itu kayak toko bangunan. Kenapa? Sediain cuma dua, batu sama pasir. Nah itu terjadi. Bayangkan ketika mereka menggali kebunan kemudian di tengah-tengah batu dan pasir, dan kondisi itu sangat-sangat panas terik sekali, menyengatnya minta ampun, luar biasa. Dan tidak hanya itu, logistik mereka sangat tipis sekali. Dalam satu kabar diriwayatkan bahwa mereka logistiknya satu kurma dikulum bersepuluh. Paham kita saya? Itu logistik mereka ketika menggali di tengah terik seperti itu. Maka ketika kondisinya seperti itu, Al-Quran menggambarkan banyak orang yang kemudian tidak kuat iman, kemudian mundur ke belakang. Mereka berkata, ya Rasulullah saya pulang dulu ya, ini kasihan istri saya gak ada yang jaga, padahal dia kabur. Ya Rasulullah saya pulang dulu ya, ini kasihan anak saya gak ada yang kasih makan, padahal dia kabur. Maka yang tersisa di antara mereka tinggal dua kelompok saja yang ikut Rasul untuk menggali parit sejauh 8 km. Satu, orang-orang yang kemudian benar-benar mukmin. Dua, orang Yahudi yang terpaksa. Jadi itu ada dua orang, satu yang benar-benar mukmin, yang kedua Yahudi yang terpaksa. Kemudian satu waktu ketika mereka lagi ngaso, lagi santai-santai ketika mereka menggali parit tadi, tiba-tiba lagi capek-capek seperti itu, habis ngulung kurma satu kurma bersepuluh, ada yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira besok yang akan kita taklukan Konstantinopel dulu atau Roma dulu? Maka pada saat itu Yahudi kebetulan mendengar dan mereka tercengang. Alah, Konstantinopel, Roma, gila nih kaum muslim, besok itu kita lawan 10.000 orang, itu dulu dipikir, jangan Konstantinopel, Roma. Kayaknya sudah terlalu gila, terlalu banyak menghayal, gara-gara terlalu terpanas terik matahari, jadi gila seperti itu. Ini yang mereka katakan. Kemudian Rasulullah seolah-olah kemudian mendengar pertanyaan tadi, dan seolah-olah mau menjawab pada orang Yahudi, Rasul katakan, Madinata Hirokli Tuftahu Awalan, yang akan kalian taklukan terlebih dahulu, adanya adalah kota Heraklius atau Konstantinopel, itu yang akan taklukan terlebih dahulu. Yahudi ketika mendengar ini lebih tercengang lagi. Hah, pantesan aja muslim gila, bosnya juga gila. Nah, ini terjadi. Mereka menghina Rasul dengan cara seperti itu. Ditulis oleh Ibnu Hisyam dalam salah satu sirahnya bahwa mereka berkata Muhammad sudah gila. Muhammad membicarakan Roma, Muhammad membicarakan Konstantinopel, sementara malam ini kita tidak aman pergi ke WC kita sendiri, dia sudah gila. Karena besok kita melawan orang yang hebat, dia malah mikir tentang Konstantinopel dan Roma. Pertama yang saya jelaskan, perhatikan, mental para sahabat tidak pernah sekalipun meragukan Rasulullah. Betul begitu? Jadi sahabat enggak pernah menanyakan sesuatu yang pesimis. Jadi sahabat gak pernah nanya, ya Rasulullah, mungkin gak kita menaklukkan Konstantinopel dan Roma? Paham kira-kira saya? Itu bukan tipe pertanyaan para sahabat. Tapi para sahabat nanyanya, yang mana duluan? Paham kira-kira saya? Karena mereka tahu dua-duanya pasti takluk, tapi yang mana duluan? Itu yang mereka penasaran kira-kira saya. Kalau kita malah mungkin gak, mungkin atau tidak mungkin, itu pertanyaan yang gak bermutu. Paham kira-kira saya? Yang bermutu itu yang mana duluan yang mau Anda taklukkan? Kan gitu kan ya? Sahabat nanyanya begitu. Dan yang kedua yang bisa kita ambil adalah Rasul tidak menjawab. Udah, jangan mikir yang jauh-jauh. Sekarang aja kita cuma makan satu kurma bersepuluh. Bapak lu aja belum masuk Islam. Jangan mikir yang jauh-jauh. Rasul gak jawab begitu. Tapi Rasul jawab adalah Madinah tahirokli tuftahu awalan. Rasul memberikan mereka visi. Rasul memberikan mereka sebuah hal penerapan yang kemudian, sorry, penglihatan yang harus mereka percaya dan mereka yakini. Nah, yang kemudian terjadi setelah itu, peperangan Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya silakan baca di Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke 33. Cerita selanjutnya setelah mereka menang, Rasul mengeluarkan hadis yang lebih powerful lagi. Apa hadisnya? La tuftahanal kuntantiniya fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaisul zalikal jais. Ditegaskan kembali, kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluknya pada saat itu, dan sebaik-baik panglima juga panglimanya pada saat itu. Bayangkan, panglimanya dipuji oleh Rasulullah, pasukannya dipuji oleh Rasulullah, mana enggak orang berebutan, karena yang dipuji Rasul pasti masuk surga. Bayangkan, pasukannya adalah pasukan terbaik, pemimpinnya pemimpin terbaik. Enggak jadi pemimpinnya, lumayanlah jadi pasukannya, karena dianggap sebagai pasukan yang terbaik. Semua orang berebut agar menjadi sebuah orang panglima yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Siapa yang berebut? Satu yang berebut, namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Umurnya waktu itu 80 tahun. Kenal kakek-kakek 80 tahun? Ngapain mereka sekarang? Duduk di kursi roda atau guling-guling gitu kan ya. Abu Ayyub tidak. Ketika dia mendengarkan Yazid bin Muawiyah ingin berangkat ke Konstantinopel, maka dia katakan, Yazid bawa saya mau ikut perang. Yazid bilang, udah deh, gak usah pak, nanti merepotkan kita. Enggak, saya mau ikut perang. Jangan deh pak, kasih kesempatan pada yang muda-muda. Enggak, saya ini veteran perang Badar, jadi anda harus bawa saya. Karena sudah mengancam begitu, akhirnya dibawa. Nah setelah dibawa, kemudian di tengah jalan, dia kemudian menderita sakaratul maut, dan sebelum dia meninggal, dia katakan, tolong agar saya meninggal, jangan makamkan mayat saya dimanapun. Karena kenapa? Saya ingin anda membawa mayat saya dengan kuda, larilah sejauh mungkin sampai tembok Konstantinopel, makamkan di tempat yang paling dekat dengan temboknya, karena saya menunaikan janji saya pada Rasulullah. Rasul berkata bahwa saya akan mendengarkan gemerincing pedang dan mendengarkan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel, maka berikan saya kesempatan, kuburkan saya di sana. Akhirnya mayatnya dikuburkan pas tepat di depan tembok Konstantinopel sebagai sebuah benchmarking. Abu Ayyub was here. Jadi kira-kira begitu. Jadi Abu Ayyub 80 TH was here. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ada anak muda yang kemudian enggak sampai sana malu-maluin. Jadi kira-kira begitu. Nah, kemudian berikutnya Maslamah bin Abdul Malik membawa 180.000 total pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Dia pun tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Khalifah Harun al-Rashid yang sangat terkenal dengan kekuasaan dan uangnya tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Bahkan Sultan Biyazid dan Sultan Murad, dua sultan Turki yang sangat terkenal dengan perangnya, orang-orang Turki memang hebat perang, tidak bisa juga menaklukkan Konstantinopel. Padahal bayangkan saja, Sultan Biyazid ini punya nickname, punya nama julukan. Apa nama julukannya? Dalam bahasa Turki, Il-Yildirim. Artinya adalah The Thunderbolt. Atau dalam bahasa Inggris, sorry, dalam bahasa Indonesia, Sang Kilat. The Flash. Jadi bukan hanya Konoha aja yang punya Yellow Flash, itu juga punya. Oh iya, gak kasih ya. Kalau begitu kita lihat. Nah ini juga kemudian gak mampu menaklukkan Konstantinopel. Lalu siapa kemudian bisa menaklukkan Konstantinopel? Nanti kita akan lihat. Nah inilah Konstantinopel, teman-teman sekalian. Konstantinopel adalah sebuah kota yang terletak di tengah-tengah antara Asia dan Eropa. Jadi kalau kita lihat geografi, ini adalah Selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Berarti sebelah timurnya Selat Bosforus adalah daratan Asia, dan sebelah baratnya Selat Bosforus adalah dataran Eropa. Maka mereka menjuluki Konstantinopel the Gates of East and West. Sebuah gerbang yang kemudian menghubungkan antara timur dan barat. The last vestige of Christendom in the East. Sebuah pertahanan terakhir kaum Kristen di dunia timur. Kalau itu kemudian hilang, maka orang-orang Kristen barat bakal bahaya. Maka mereka sangat melindungi Konstantinopel. Sampai-sampai Napoleon berkata, seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kota yang paling pantas adalah Konstantinopel. Karena ini adalah posisinya sangat luar biasa. Pertahanan fisiknya nyaris sempurna. Wilayah sebelah utara, wilayah sebelah timur, wilayah sebelah barat dikelilingi oleh lautan sehingga tidak memungkinkan serangan langsung ke sana. Wilayah sebelah barat yang berhubungan langsung dengan daratan, satu-satunya yang berhubungan langsung dengan daratan dikelilingi oleh tembok-tembok sehingga tidak memungkinkan untuk diserang dengan mudah. Wilayahnya dikelilingi oleh lautan yang membuat langitnya sangat cerah sekali. Kata orang, beberapa telah bersumpah bahwa langit Konstantinopel jauh lebih indah daripada langit-langit di kota yang lain karena pantulan cahaya dari laut-lautnya. Ini luar biasanya. Siapa yang menaklukkan? Nih yang menaklukkan. Namanya Muhammad Astani, yang nanti kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Berapa umurnya ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Berapa umurnya? Lihat gambar itu gambarnya dibuat ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya? 40 salah. Berapa umurnya? 23. 19 salah. Berapa umurnya? 23. 20-an tepatnya? 21, betul, 21 tahun. Pasti udah baca. Nah, tapi kita lihat. Banyak yang menyangka dia 40 tahun, padahal dia masih 20-an tahun. Kenapa kalau begitu 20-an tahun jenggotnya sudah tebal? Maklum, dia orang Turki, jadi jenggotnya banyak. Kalau orang Cina enggak ada jenggotnya, paham terus saya. Seringkali ada orang ini agak sedikit minggir dulu. Seringkali ada orang yang bertanya pada saya lewat Twitter dengan pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa Ustaz enggak pakai jenggot? Saya menjawab, belum waktunya saya punya. Nasib saya begini. Jadi kira seperti nah, ini adalah seorang yang kemudian menaklukkan Konstantinopel. Siapa namanya? Muhammad As-Sani. Dia adalah anak daripada Murad kedua. Bapaknya Murad kedua ini kemudian sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel, tapi tidak mampu ketika masanya. Ketika kemudian bapaknya tidak mampu, maka bapaknya punya satu azam bahwa anak saya akan saya didik untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Maka bapaknya benar-benar serius dengan usahanya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya meminta agar seluruh ulama-ulama terbaik mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih. Khususnya dua ulama yang ditugaskan adalah Ahmad Al-Qurani dan Syekh Aksyamsuddin. Yang pertama, Ahmad Al-Qurani diperintahkan untuk kemudian mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad Al-Fatih sehingga dia berhasil menghatamkan Al-Quran pada umur 8 tahun. Yang kedua, Syekh Aksyamsuddin, ini yang lebih penting lagi. Dia membentuk mental seorang penakluk. Nah, berarti kalau di sini ada ibu-ibu yang bertanya, bagaimana kemudian membentuk seorang Muhammad Al-Fatih? Syekh Aksyamsuddin setiap hari menceritakan pada dia sirah. Menceritakan kepada dia sejarah. Sejarah Nabi diceritakan dengan sangat detail sekali. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana Nabi ketika perang, strategi-strategi yang kemudian digunakan oleh Nabi, bagaimana Nabi memilih posisi, bagaimana Nabi memilih pemimpin dan sebagainya. Diceritakan sirah para sahabat, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Umar bin Khattab, kemudian segala macam sahabat, sampai kemudian tokoh-tokoh panglima perang ternama semacam Salahuddin Al-Ayyubi. Setiap hari diceritakan kemudian sirah-sirah yang bersifat kesatria, heroik yang kemudian membentuk dia menjadi seorang kesatria Islam yang sangat luar biasa. Dipenuhi kepalanya dengan kisah-kisah heroik, kisah-kisah kepahlawanan akan Islam. Maka satu hari Syekh Aksyamsuddin berkata pada Muhammad Al-Fatih, "Wahai Muhammad kecil, tahukah engkau tentang Konstantinopel?" Muhammad Al-Fatih menjawab, "Jelas tahu, itu adalah sebuah kota yang diinginkan oleh kaum muslimin, yang pasti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Keturunan kita dari yang pertama Utsman sampai saya yang ketujuh tidak ada yang mampu menjebol tembok Konstantinopel." Maka Aksyamsuddin berkata, "Ketahuilah, buyutmu mencoba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak mampu. Maka buyut-buyutmu setelahnya mencoba juga menaklukkan Konstantinopel dan mereka selalu terhenti di depan tembok itu. Itu terhijab dari kaum muslimin sampai sekarang. Dan anak-anakmu juga akan mencoba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak akan mampu. Karena menurut saya, menurut apa yang saya lihat, saya berharap sekali pada Allah yang menaklukkan Konstantinopel adalah kamu." Maka dari kecil dia berpikir bahwa dia adalah Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Maka dia yakini bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan setiap hari adalah memantaskan diri bagaimana caranya jadi seorang penakluk yang terbaik. Apa yang dia lakukan? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Ini yang dia lakukan. Berapa bahasa? 8 bahasa. Ketika umurnya 16 tahun. Kita berapa bahasa sekarang? Tiga, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa isyarat. Betul begitu. Dia 8 bahasa. Dan kenapa 8 bahasa? Karena dia tahu dia akan menjadi penakluk Konstantinopel. Dan dia tahu Konstantinopel adalah kota internasional. Maka dia harus memahami bahasa internasional. Dia kuasai bahasa Latin, bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Arab. Tiga bahasa ibunya. Bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dua bahasa yang dipakai di Konstantinopel. Bahasa Yahudi dan bahasa Serbia serta bahasa Perancis. 8 bahasa dia kuasai. Dan dia menjadi sultan ketika berumur 12 tahun, setara dengan gubernur. Dan apalagi yang lebih fenomenal adalah untuk memantaskan dirinya di depan Allah, semenjak kemudian dia balik hingga dia meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ataupun sholat tahajud. Karena dia paham betul Rasul tidak mungkin bohong. Bahwa ketika Rasul berkata, "Latuftahanal kunsantinia, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal ja'isu zalikal ja'is." Akan ditaklukkan Konstantinopel dan penakluknya adalah penakluk yang terbaik. Gak mungkin penakluk terbaik gak pernah tahajud. Paham gitu saya? Dengan kata lain, dia berusaha mendekatkan diri pada Allah agar Allah berkenan menjadikan dia pasukan yang terbaik dan juga kemudian pemimpin yang terbaik. Itu yang dia lakukan. Apalagi dia orang yang sangat luar biasa pintar. Suatu hari bapaknya ngetes dia. Umur 12 tahun, bapaknya nyuruh dia pergi perang. Lalu bapaknya bilang, "Bapak mau pergi ke gunung dulu mendekat pada Allah. Jangan ganggu bapak. Kamu sudah dilantik sebagai pemimpin, silakan kamu pimpin perang." Di tengah peperangan dia merasa kesulitan. Karena itu baru pengalaman pertama sama dia. Dia tulis surat buat bapaknya. Pak, turun kemari dong, kita lagi terdesak nih. Kalau bapak gak turun, kita bakal kalah. Bapaknya gak gubris, kan lagi ngetes anaknya. Surat kedua dikirimkan. Pak, serius nih pak, kalau bapak gak turun, kita bakal kalah nih beneran. Bapaknya gak mau menggubris lagi. Surat ketiga dia kirimkan. Bunyinya seperti ini. Pak, yang sebenarnya jadi pemimpin ini saya atau bapak sih? Kalau bapak ingin jadi pemimpin, maka tugas pemimpin adalah berperang bersama rakyatnya, berada di garis terdepan. Tapi kalau bapak sudah angkat saya sebagai pemimpin dan bapak anggap saya sebagai pemimpin, sekarang juga saya perintahkan bapak kemari pimpin pasukan saya. Bapaknya nggak bisa nolak lagi. Akhirnya bapaknya turun dan akhirnya memenangkan perang Varna yang kita kenal di tahun 1444. Nah ini yang terjadi. Setelah itu Al-Fatih juga tahu betul. Untuk kemudian memenangkan Konstantinopel, dia tidak hanya kemudian perlu seorang panglima yang terbaik, tapi dia juga perlu pasukan yang terbaik. Maka dia buat calon-calon pasukan terbaik. Anak-anak kecil dikumpulkan, 7.000 anak kecil dikumpulkan, dikelompokkan mereka dalam barak-barak tertentu, dan di setiap barak ditugaskan ulama untuk mengajarkan anak-anak ini. Dibentuklah ruh jihad pada mereka, latihan fisik pada mereka, strategi perang pada mereka, sehingga kemudian seluruh pasukan-pasukan ini menjadi pasukan elit pertama di dunia. Namanya pasukan The Royal Janissaries. Yang sering main game itu tahu bahwa ini pasukan yang kemudian paling hebat sampai perang dunia pertama. Bahasa Arabnya adalah Inkisaria, bahasa Turkinya Yeniseri, artinya pasukan baru, the new troops katanya. Dia kumpulkan 7.000 pasukan, dilatih semuanya, dan yang lebih hebat lagi, setengah pasukannya selalu melaksanakan tahajud di malam hari karena mereka tahu Konstantinopel tidak akan direbut kecuali oleh pasukan yang terbaik. Al-Fatih mengejawantahkan itu bahkan sampai pasukan-pasukannya. Tidak cukup hanya itu, dia menyegel Konstantinopel secara geopolitik. Pasukan sudah siap, panglima sudah siap, geopolitik dia segel. Bagaimana caranya? Dia membangun benteng yang tidak tergoyahkan. Namanya Rumeli Hisar. Bingung? Bagus. Coba lihat ke depan. Apa ini? Selat Bosphorus. Nah kalau gitu kita lihat. Kalau ini adalah Selat Bosphorus, maka ini adalah Konstantinopel. Selat Bosphorus ini lebarnya paling nggak sekitar 500 meter. Bisa kalau mau berenang dari Eropa ke Asia atau Asia ke Eropa. Kalau nggak keram di jalan atau dimakan hiu kan gitu kan ya. Nah, kalau gitu kita lihat, ini adalah kemudian Selat Bosphorus. Kalau ini adalah Konstantinopel, maka Selat Bosphorus ini ibarat pembuluh nadi utama Konstantinopel. Karena kenapa? Al-Fatih menganalisis, kenapa Konstantinopel tidak bisa kita taklukkan? Karena kalau kita kepung mereka dari sebelah barat, maka mereka selalu dapat suplai logistik dari Selat Bosphorus. Karena itulah mereka tidak pernah kehilangan kemudian logistik, dan kita tidak akan pernah menaklukkan mereka kalau kita kemudian tidak memutus rantai logistiknya. Gimana caranya? Al-Fatih punya buyut namanya Biyazid Ilildirim tadi, the Thunderbolt. Itu pernah bangun benteng di sebelah sini. Namanya Anadolu Hisar. Anadolu adalah Anatolia, maksudnya Asia kecil. Hisar itu sebuah benteng, berarti benteng yang terletak di daerah Asia. Al-Fatih berencana bangun benteng tepat di depannya, sehingga memotong kemudian Selat Bosphorus. Bangun benteng di tanah orang, bayangkan. Ini termasuk panglima yang stres. Nah ketika kemudian Raja Konstantinopel mendengar Al-Fatih ingin bangun benteng di situ, dia tulis surat segera. Kamu tahu nggak? Kamu ini bangun benteng di tanah orang. Bayangkan bahwa sultan-sultan sebelum kamu, ketika dia bangun benteng di tanah dia sendiri, dia minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sedangkan engkau sudah tidak minta izin, bangun benteng di tanah orang lagi. Kemudian Al-Fatih balas suratnya dengan sederhana. Saya kasih tahu bahwa wilayah Anda adalah Konstantinopel yang dikelilingi oleh pagar-pagar Anda. Selain itu, Anda tidak berhak mengklaim wilayah apapun. Seandainya saya mau bikin sebuah bangunan, itu terserah saya. Dan kalau Anda tadi menyebutkan tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak sanggup mereka lakukan, akan saya lakukan dengan senang hati. Apapun yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Siapa yang datang kemari lagi? Dengan cara yang sama dan dengan keinginan yang sama, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam. Makanya kemudian gak ada yang berani datang. Nah ketika gak ada yang berani datang, akhirnya kemudian dilanjutkan. Seluruh kemudian perencanaan dilanjutkan agar Al-Fatih punya dua benteng yang berhadap-hadapan, agar seluruh kapal yang keluar masuk bisa melapor pada dia, dan dia tahu logistik yang diantar pada Konstantinopel, dan dia bisa menyetopnya kapan saja. Nah inilah kemudian aslinya Anadolu Hisar yang dibuat oleh Biyazid pertama pada tahun 1393 sampai 1394. Tinggi-nya sekitar 25 meter. Ini dibandingkan dengan kemudian mobil yang ada di bawahnya, bentengnya dibandingkan seperti ini. Gede atau enggak? Gede, seperti kastil bentengnya. Punyanya Muhammad Al-Fatih? Punya gede, lebih gede lagi. Tuh lihat, punyanya Muhammad Al-Fatih. Ini adalah mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. 7 citadel seluas 30.000 meter persegi. Dan ternyata seluruh bangunan struktur sebesar ini selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Itulah beda orang-orang yang serius sama orang-orang yang gak serius. Paham tidak saya? Indonesia kalau buat sesuatu lama atau sebentar? Lama. Itu di Jakarta lagi bangun flyover dari kebun kacang ke apa namanya, sorry, kebun kacang Tanah Abang sampai ke Kampung Melayu. Sampai sekarang sudah selesai atau belum? Belum. Itulah perbedaan antara orang serius sama gak serius. Dan kalau kita lihat dari helikopter, ini membentuk nama Muhammad, nama dia dan nama rasulnya. Rumeli Sari sudah selesai dibentuk dan kemudian berhasil menguasai secara geopolitik Selat Bosporus. Tapi namanya anak muda tetap punya halangan. Betul begitu? Nih halangan anak muda, tembok Konstantinopel. Tembok ini dibuat pada tahun 300. Tapi sampai tahun 1400, tembok ini gak pernah jebol. Jadi seandainya kalau ada satu bangunan struktur buatan manusia di dunia yang gak pernah jebol selama 1123 tahun, Anda sedang menatapnya. Namanya tembok Konstantinopel. Tembok yang perawan paling lama. Berapa lama dia perawan? 1123 tahun, bayangkan. Kenapa bisa selama itu? Tingginya 18 meter, bayangkan. Kalau ada artis di situ, kira-kira artisnya kayak begini. Nah, ini artisnya kecil sekali. Dan tidak hanya kemudian 18 meter, temboknya 3 lapis. Lapis pertama 20 meter adalah parit, dalamnya 10 meter. Yang pakai kuda, sorry, kudanya tinggal di sini dulu. Anda nekat berenang mau nyebrangi parit, dipanah dari sini. Anda kemudian bisa ngelak-ngelakin panah, kemudian manjat, bunuh penjaganya, dipanah lagi dari sini. Ini tingginya 8 meter, kemudian lebarnya sekitar 3 meter, tebelnya. Anda nekat manjat, akan dilempar batu dari situ. Anda taruhlah sampai ke sana, bunuh penjaganya, dipan lagi dari sini. Ini tingginya sekitar 12 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, diapain ini kira-kira? Nuklir. Boom, enak aja, benar-benar waktu itu. Diapain kira-kira? Pakai ketapel, nggak ada satupun batu yang bisa menjebol tembok Konstantinopel. Diapain lagi kira-kira? Usul bagus, terowongan. Ada orang berpikir begitu. Orang-orang Serbia yang pengen menguasai Konstantinopel, dia bangun terowongan, gali lewat bawah dan berharap bisa muncul di sini diam-diam. Kedengeran ya? Ternyata orang-orang Konstantinopel lebih canggih. Mereka pasang baskom-baskom air di atas sini, setiap 1,5 meter satu baskom, kemudian diisi air dan kemudian dipasang banyak sedikit. Ketika ada yang gali di bawahnya, baskomnya bergetar. Nah, dia tahu arahnya kemana, kemudian siapa yang menggali, kedalamannya berapa, dia perkirakan, kemudian dia gali lubang counter attack, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Gimana lagi kira-kira? Gimana lagi kira-kira? Pakai tangga, lempar batu dari atas. Gimana lagi kira-kira? Istighosa, gak akan bisa. Kalau itu kita lihat. Nah, ternyata setelah kemudian menyaksikan seperti ini, Al-Fatih menyadari, setelah kemudian dia mencoba segala cara dan dia berpikir kalau seandainya dia coba cara yang sama, maka dia tidak akan bisa menaklukkan tembok Konstantinopel. Maka gimana caranya? Harus ada satu cara yang baru. Bagaimana caranya? Walau misawab, asal bertawakal pada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Wa maya takilah yaj'allu makhrojan wa yarzukhu min haitsulah yakasib. Dia percaya. Maka betul, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata, namanya Orban, kebangsaan Hungaria, seorang Kristen, datang kepada Kaisar Konstantinopel. Karena kebanggaan satu akidah, dia tawarkan. Kira-kira gini ngomongnya, bos, punya senjata baru nih bos, mau bikin gak bos? Kaisar melihat, lalu berkata, bagus juga senjata lo, berapa bikinnya? Fee-nya segini, materialnya segini, akan saya buat dalam jangka waktu segini. Kaisar bilang, tapi sorry, kita lagi gak punya duit. Gini aja, kamu tinggal aja di kota ini, jangan pergi kemana-mana, apalagi ke sebelah. Nanti kalau seandainya kita punya duit, kita akan bikin. Setahun Orban di sana, dijadikan sebagai tahanan negara. Kemudian gak dibikin-bikin senjatanya. Namanya orang pembuat senjata, gak punya ideologi, paham ya saya? Yang penting senjatanya jadi, betul begitu? Datang dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, lalu bilang, bos punya senjata nih bos, mau bikin gak bos? Al-Fatih ketika menerima dia, langsung berkata pada pertama kali, mampukah engkau membuat senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Al-Fatih ilmu fisika terapannya luar biasa. Maka dia katakan, untuk menjebol tembok Konstantinopel harus ada proyektil sebesar ini. Pakai tangannya, bisa enggak engkau membuat proyektil sebesar ini? Orban berkata, bukankah atau apakah engkau ingin menaklukkan tembok Konstantinopel? Kalau iya kenapa? Orban berkata, kalau iya kebetulan saya tinggal setahun di sana. Saya tahu setiap sudut tembok-tembok Konstantinopel. Jangankan kemudian tembok Konstantinopel, menara Babilonia kalau ada di depan saya akan saya hancurkan dengan senjata saya. Sombong, tapi gak ada masalah. Berapa kamu dibayar? Saya dibayar segini. Saya perlu material segini. Oke, Al-Fatih katakan, sediakan dia bayaran 4 kali lipat dan buatkan senjatanya untuk saya. Maka inilah kemudian rancangan senjata yang dibuat oleh Orban pada Muhammad Al-Fatih, namanya The Great Turkish Bombard, atau yang lebih terkenal dalam sejarah sebagai The Muhammad Great Gun, sebuah senjata yang kemudian kalibernya 0,7 meter. Berarti kalau ada yang anak-anak SMP bisa masuk 3 di situ. Nah, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton. dan kemudian panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km, dan sekali muntah 680 kg peluru. Bayangkan berapa sapi itu, berani-berani ya. 680 kg peluru. Setelah kemudian meriam ini selesai dalam waktu 3 bulan, maka dites, diuji coba. Al-Fatih mengumumkan, besok tanggal 10 Januari kita akan menguji coba senjata kita. Harap yang hamil jangan keluar rumah, karena dentumannya bakal mengerikan. Ditembak duar, terdengar 10 km. Kemudian ciu-dum, 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih berkata, bagus, bagus, saya senang dengan senjata Anda. Sedangkan tolong buatkan saya 2 kali lipat ukurannya. Gimana caranya? Ya terserah kamu, kan kamu senjatanya. Akhirnya kemudian Orban benar-benar membuat. Dalam jangka waktu 1 tahun, Orban membuat 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, satu meriam lagi ukurannya raksasa, monster, 8,4 meter, yang sisanya ukuran standar, 3-4 meter. Inilah ukuran standarnya, nih ukuran standarnya. Kalau ada artis di situ, kira-kira artisnya kayak begini. Nah, jadi kira-kira begitulah. Kok ada artis terus? Itu pesan sponsor. Nah, lalu kita lihat, inilah senjatanya kemudian sudah dibuat, dan akhirnya seluruh persiapan telah selesai. Tembok Konstantinopel tidak mustahil lagi untuk ditaklukkan. Maka pada tanggal 6 April 1453, Al-Fatih merencanakan ingin kemudian menggedor tembok Konstantinopel dan menagi janji Rasulullah akan takluknya kota Konstantinopel. Inilah kota Konstantinopel, bentuknya seperti segitiga, kayak tanduk. Dan tembok yang tadi kita bicarakan yang 3 lapis bukan sepanjang 200-300 meter, tapi panjangnya 7,5 kilometer. Berapa panjangnya? 7,5 kilometer. Sepanjang apa itu 7,5 km? Bayangkan begini, kalau Anda berkemah di tengah-tengahnya, seperti Al-Fatih berkemah di sana, Anda lihat ke sebelah kanan sampai ujung mata memandang, tembok semua. Anda lihat ke sebelah kiri sampai ujung mata memandang, tembok semua. Itulah yang terjadi. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Al-Fatih menyiapkan pasukan untuk menyerang dari tiga arah. Dari sebelah selatan, dia coba untuk menggedor lewat Laut Marmara. Dari sebelah timur, dia mencoba masuk pada Teluk Tanduk Emas dan menyerang dari sebelah utara kota Konstantinopel. Dan total pasukan dikerahkan dari sebelah barat untuk menembus tembok Konstantinopel. Apa yang dia lakukan? 400 kapal dikonstruksi, khusus untuk menaklukkan Konstantinopel. Jumlah yang sangat fenomenal pada zamannya. Beberapa kapal kecil ditugaskan untuk menembus Teluk Tanduk Emas dan menguasai sebelah utara. Dan 250 ribu total pasukan, mereka berbaris dari kota Adrianopel sejauh 120 km menuju kota Konstantinopel dalam jangka waktu 1 bulan. Dan mereka tepat sampai di kota Konstantinopel pada tanggal 5 April. Pada tanggal 6 Aprilnya Al-Fatih membariskan mereka semua dari ujung pantai sebelah timur sampai ujung pantai sebelah barat. Sampai orang-orang Kristen pada satu mengatakan, Subhanallah, bukan Subhanallah, Haleluya. Kami melihat pasukan kaum muslimin dari pantai sampai ke pantai seolah-olah seperti sebuah sungai dari besi yang mentransformasi menjadi lautan yang luas. Dan pada hari itu tanggal 6 April, Al-Fatih berdiri cukup jauh untuk dipanah, maksudnya tidak cukup jauh, tidak cukup dekat untuk dipanah, cukup jauh supaya tidak kena panah, tapi cukup dekat untuk disaksikan oleh orang-orang Kristen, dan mereka melakukan sebuah pertunjukan keimanan. Mereka sholat Jumat di situ pada tanggal 6 April 1453. Untuk beratus-ratus tahun lamanya, orang Konstantinopel baru benar-benar sadar bahwa saat itulah saat-saat yang paling genting dalam kota Konstantinopel. Maka tanggal 6 April Al-Fatih membuka serangan. Kira-kira yang menang siapa? Al-Fatih atau kota Konstantinopel? Yang mana? Diserangnya dari tiga arah. Megang mana? Mata ruangnya. Oke, kira-kira siapa yang menang? Konstantinopel atau Muhammad Al-Fatih? Maunya, kan itu kan ya. Tapi yang terjadi adalah 400 kapal yang dikonstruksi khusus hancur lebur melawan kira-kira 27 kapal Konstantinopel. Enggak salah tulis, enggak. Kapal Konstantinopel 27 menang melawan 400 kapal. Kok bisa begitu? Orang-orang Konstantinopel sudah menghegemoni di lautan selama hampir-hampir 10 abad. Sedangkan orang-orang Muslim tidak berpengalaman sama sekali atau sedikit pengalamannya di lautan. Dan kapal-kapal orang Konstantinopel ukurannya 10-14 kali lipat daripada kapal kaum Muslimin. Akhirnya terjadi, maka hancur lebur, kacau balau. Dari mana, kemudian bagaimana dengan sebelah timur? Dipasang rantai segede King Kong, yang kemudian enggak memungkinkan satupun kapal yang masuk. Bagaimana dari sebelah barat? Karena ada meriam tadi. Betul, meriamnya ditembakkan dan ditembakkan. Sekali tembak menghasilkan kerusakan yang sangat luar biasa. Pecah berantakan dalam sebuah level yang sangat luar biasa, sangat kuat sekali. Tapi baru ketahuan kelemahan meriam ini apa? Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham ya, saya? Dua, tembak, dua, hancur. Kemudian harus kemudian tunggu dingin dulu. Lapisi lagi dengan minyak supaya dingin. Kemudian angkat lagi mesiunya, masukin mesiu. Angkat lagi kemudian biji pelurunya. Arahkan lagi kemudian derajatnya. Tiga jam sekali baru bisa tembak. Otomatis sehari semalam cuma bisa tembak 7 kali. Urusannya enggak selesai-selesai. Tembak, kemudian hancur, semen lagi. Tembak, hancur, semen lagi. Tembak, hancur, semen lagi. Bayangkan, 6 April 1453 dimulai serangan oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi sampai tanggal 20 April 1453 tidak tersisa secercah pun kemenangan, harapan untuk menang pada diri kaum muslimin. Yang mereka lihat setiap hari adalah orang-orang kemudian berjatuhan. Mayat-mayat kemudian semakin bertumpuk. Moral kemudian lawan semakin meningkat dan moral mereka semakin hancur. Dan yang paling penting, ingat, ketika pengepungan perang yang paling tidak diuntungkan dengan berjalannya waktu siapa? Pasukan pengepung. Betul begitu? Bayangkan, Al-Fatih bawa berapa orang tadi? 250 ribu panitia. Ngasih minum sebanyak ini orang susah atau tidak? Susah. Al-Fatih harus kasih makan orang 250 ribu. Anggap satu kambing dimakan sehari oleh 10 orang. Berarti berapa kambing harus disembeli pada satu hari? Jangan pikirin makannya deh. Pikirin coba buang air kecilnya. Kalau air kecil kemudian sehari manusia keluarkan 1 liter, berapa ribu liter yang harus dibuang oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi untungnya begitulah, Muhammad Al-Fatih ahli logistik, ahli strategi perang, tapi dia tidak bisa kemudian menjaga agar pasukannya semakin menurun dan tidak bisa membangkit lagi moralnya. Ketika pasukan melihat hal seperti itu, mereka ditinggalkan oleh sahabat mereka. Mereka melihat kemudian darah di mana-mana, banyak orang yang meninggal dan tidak satu pun tembok kemudian bisa dihancurkan untuk kemudian diserbu, maka mereka mulai muncul suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang? Pulang aja deh. Kayaknya kita enggak bakal menang deh. Ini sudah bertahan 1123 tahun, gimana kita bisa menang? Al-Fatih itu menyesatkan manusia. Gara-gara dia banyak orang yang meninggal. Gara-gara cuma sebuah janji. Bukankah kata Allah, dunia dan seisinya jauh lebih penting daripada kemudian apapun yang ada di dunia? Sorry. Bukankah kata Allah, nyawa kaum muslimin setetes darah lebih berarti daripada dunia dan seisinya? Ngapain Konstantinopel? Udah kita pulang aja. Nah, ini loh suara-suara sumbang. Al-Fatih mengetahui ini, mengumpulkan seluruh komandan-komandannya. Kemudian rapat akan terus atau kemudian mereka berhenti dalam berperang. Seluruh komandan dikumpulkan, Al-Fatih mengatakan, silakan, sekarang pendapat Anda. Semuanya diem, gak ada yang bicara. Ada satu orang yang kemudian berani bicara. Namanya adalah Khalil Pasha. Seorang kemudian penasihat senior dari zaman bapaknya Muhammad Al-Fatih. Jenggotnya kemudian putih semua. Dan dia berkata, wahai Muhammad Al-Fatih, saya tahu siapa engkau. Saya pernah melayani siapa bapakmu. Saya tahu engkau adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Masa depanmu cerah. Orang-orang mengakui engkau sebagai panglima yang sangat luar biasa hebat. Tapi menurut saya, kita mundur dulu ajalah. Lebih baik kita terima 70 ribu keping emas yang ditawarkan oleh Konstantinopel dan kita ambil upeti mereka daripada kita lanjutkan dan banyak orang yang meninggal. Sebelum selesai dia ngomong, meja dibanting. Pular! Seorang mualaf, Zanghanus Pasha berdiri dan mengatakan, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia hendak memadamkan cahaya-cahaya semangat dalam diri kita. Saya perlu beritahu pada Anda bahwa Alexander Agung datang dari barat menuju ke timur, membawa sebagian setengah pasukan daripada jumlah pasukan yang kita bawa, dan dia menaklukkan sebagian besar timur dengan jumlah setengah pasukan kita. Kita bawa 2 kali lipat pasukan, saya tidak terima apabila kita kalah di bawah susunan batu-batu ini. Apapun yang kita mulai, akan kita selesaikan. Dan saya perlu ingatkan bahwa kita ketika datang kemari tidak mengharapkan untuk kembali lagi ke tempat asal, tapi berharap bahwa kita meninggal di sini sebagai pejuang Allah, Ghazi yang kemudian berjuang untuk kemudian Allah. Kemudian mereka memutuskan, lanjut atau tidak? Lanjut. Kemudian mereka katakan, oke, kalau lanjut gimana caranya? Kita sudah menyerang dari sebelah selatan, kita sudah menyerang dari sebelah barat, kita sudah menyerang dari sebelah timur, dan tidak satupun strategi kita yang kemudian membuahkan hasil. Gimana lagi caranya? Kemudian adalah salah orang prajurit yang berkata begini. Begini ceritanya, kan pasukan bertahan di sebelah barat. Seluruh pasukan terkonsentrasi di sebelah barat. Karena itulah setiap lubang yang dihasilkan oleh kita akan mampu kemudian diperbaiki oleh kemudian pasukan bertahan. Gini caranya, seandainya kita bisa memasukkan kapal kita kemari, tentu pasukan bertahan akan terpecah untuk mempertahankan wilayah bagian utara. Dengan begitu, perbaikan tembok tidak akan bisa secepat seperti yang mereka lakukan sekarang. Itulah satu-satunya cara. Oke, satu-satunya cara adalah menembus Teluk Tanduk Emas. Tapi masalahnya ada apa tadi? Rantai segede kingkong. Terus diapain? Potong. Nggak bisa. Sudah dicoba, ditembak duluan. Terus gimana lagi? Tabrak pakai kapal, tenggelam kapalnya. Terus gimana lagi? Lewat bawah aja nyelam. Emang lumba-lumba? Nggak bisa. Terus gimana caranya? Seluruh orang sudah mengajukan semua usulnya. Seluruh orang sudah mencoba cara-caranya. Ditembak pakai meriam, tidak pernah kena. Karena kemudian tidak ada pijakan yang pas untuk menembak meriam dari sebelah sini. Gimana caranya? Al-Fatih mengatakan, seandainya kita tidak pernah bisa melakukan apapun terhadap rantai itu, maka kenapa kita tidak berpikir untuk melewati rantai itu? Terus gimana caranya? Gampang. Muhammad Al-Fatih berkata, kita kan punya kapal. Kapal kita ini kita akan coba dulu kemudian parkirkan di Galata. Setelah kita parkirkan kapal kita di Galata, kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi ke lautan. Gampang kan? Sekarang kapal kita sudah berada dalam posisinya. Pasukannya berkata, betul juga. Kenapa kita gak terpikir ya? Tapi Sultan, mohon maaf, apakah Sultan lupa bahwa Galata ini adalah sebuah bukit? Al-Fatih berkata, saya tahu itu sebuah bukit, tapi justru ketika tidak satupun di antara kalian yang kemudian menyangka bahwa kapal akan bisa pindah melalui bukit Galata, maka tidak satupun orang Konstantinopel yang menyadari bahwa kapal akan kita pindahkan melalui daratan. Dengan itu, strategi ini sempurna. Karena Muhammad Rasulullah menyenangi strategi kejutan, maka ini adalah strategi sempurna. Maka pada tanggal 21 April 1453, seluruh kaum muslimin pada saat itu menyepakati bahwa besok harinya kapal-kapal akan dipindahkan melalui Bukit Galata. Dan apa yang terjadi pada esok harinya? Pada esok harinya yang terjadi adalah sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa yang pindah? 72 kapal pindah melalui daratan. Pada tanggal 22 April 1453, orang-orang Kristen terbangun kemudian karena takbir dari atas Bukit Galata. Mereka mendengarkan takbir dari arah yang tidak seharusnya, arah yang mereka anggap paling aman. Kemudian mereka lari tunggang-langgang, lintang pukang, naik ke arah semenara yang paling tinggi. Ketika mereka saksikan ke arah Bukit Galata, yang mereka saksikan adalah sebuah horor. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkembang dengan sangat megah, ditiup oleh angin lautan. Dan kemudian mereka saksikan ke arah bawah. Yang mereka saksikan adalah pemandangan yang menunggut nyali mereka semuanya. Kapal-kapal berbaris satu demi satu memasuki wilayah perairan mereka. Dan mereka berkata pada teman yang lain, tolong cubit saya karena saya menganggap ini hanya mimpi. Temannya katakan, saya sudah cubit, tapi mereka tidak bisa bangun dari mimpi buruk mereka. Maka tentu mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Karena Al-Fatih adalah orang yang gila. Dia menaikkan kapal-kapalnya ke atas bukit dan menjadikan bukit-bukit sebagai ombak-ombak pengganti ombak lautan. Maka peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Seluruh inovasi perang, seluruh tipu daya perang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Segala cara yang kemudian dia pikirkan, dia lakukan untuk menjebol tembok Konstantinopel. Pada tanggal 27 tercipta sebuah lubang yang sangat luar biasa besar yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi dari secara struktur apapun. Maka Al-Fatih mengatakan, berhentilah berperang pada tanggal 27. Besok saya tidak ingin anda berperang. Besok saya inginkan agar setiap pasukan untuk berpuasa. Minta sama Allah agar Allah memudahkan kita, karena kita pada tanggal 29 akan melakukan serangan umum. Bila aku tidak bisa menaklukkan Konstantinopel, maka lebih baik aku tidak memimpin sama sekali dan lebih baik kita mati di dalamnya. Maka tidak ada pilihan bagi kita. 29 kita akan menaklukkan kota Konstantinopel. 28 dari subuh sampai maghrib, suasana syahdu menyelimuti pasukan kaum muslimin. Mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka kemudian melantunkan ayat-ayat suci. Ulama-ulama tidak mau ketinggalan. Mereka berkeliling antara barak-barak pasukan, menyebutkan pada mereka hadis kemuliaan penaklukan Konstantinopel, bahwa Abu Ayyub Al-Ansari telah khusus datang ke tanah ini, padahal beliau adalah sahabat kabir daripada Nabi. Mereka membacakan kemudian ayat-ayat suci, bagaimana kemuliaan seorang syahid di medan perang. Kemudian mereka saling berpelukan satu sama lain, karena mereka tahu bisa jadi esok mereka tidak pernah bertemu lagi. Pada jam 1 setelah mereka kemudian sholat pada Allah, Al-Fatih mengumpulkan mereka pada tanggal 29 jam 1, lalu Al-Fatih kemudian berkhutbah dengan khutbah yang sampai sekarang kita kenal. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya telah terbukti, yaitu adalah kemudian kita akan mendapatkan bagian daripada yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat Islam selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada satu pun pasukan yang melanggar syariat Allah yang mulia. Karena Al-Fatih sadar betul bahwa kemenangan dia bukan diakibatkan oleh kekuatan dan strategi perang dia, tapi cuma satu, karena izin dan pertolongan Allah. Maka dia kata, jangan bermaksiat, inilah cara mengundang kemudian bagaimana Allah menolong kita. Akhirnya kemudian dia membacakan bismillah, pasukannya disuruh berperang untuk Allah. Maka mereka memulai perang jam 2 malam, dan pada waktu matahari sebelum bersinar dari sebelah timur, maka the rest is history. Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dia masuk ke dalam gerbang Konstantinopel dan mengatakan, Alhamdulillah, Semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Dia kemudian berjalan menuju gereja Hagia Sophia, menghadapkan kepala ke arah kiri dan kepala ke arah kanan, lalu mengucapkan, Masya Allah, Masya Allah, karena dia sangat senang sekali, karena dia telah menjadi pasukan terbaik dan pemimpin terbaik daripada pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Sampai di depan gereja Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, kemudian berlutut ke arah Mekah, bersujud ke arah Mekah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaruh ke atas surbannya, untuk kemudian menjadikan sebuah tindakan syukur sekaligus mengingatkan bahwa dia hanyalah manusia. Dia masuk kemudian ke gereja Hagia Sophia, mendapatkan ratusan bahkan ribuan orang, anak-anak dan kemudian wanita menunggu di sana karena mereka takut untuk dibunuh. Mereka nangis-nangis-nangisnya dan meminta ampun pada Muhammad Al-Fatih karena mereka ingat pada waktu yang sama Spanyol sedang dalam keadaan Reconquista. Darah-darah kaum muslimin membanjiri got-got di Spanyol dan mereka sangka bahwa Al-Fatih akan melakukan hal yang sama pada mereka. Al-Fatih katakan, pergilah kalian, yang ingin keluar dari kota silakan pergi, kami menjamin Anda sampai keluar dari kota. Yang ingin tetap tinggal di kota, kami jamin propertinya menjadi milik mereka, tapi kami minta agar tempat ini dijadikan sebagai masjid. Pada waktu itu dikumpulkan seluruh kemudian patung-patung, dibuang patung-patung, gambar-gambar ditutupi dengan lumpur, dan kemudian sebelum kemudian asar, semua sudah lengkap, dan asar pertama azan berkumandang di langit Konstantinopel, yang sampai sekarang tetap berkumandang azan di langit Konstantinopel. Sayangnya tempatnya sekarang dijadikan sebagai museum. Nunggu kita balik lagi ke situ, dan kita jadi lagi sebagai masjid. Ini kemudian yang terjadi, kayak dongeng, betul begitu? Kayak dongeng. Hampir tidur kan? Ini bukan dongeng ya teman-teman sekalian. Yang saya ceritakan dari tadi bukan dongeng, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Kenapa sebuah kenyataan? Bayangkan, 54 hari mereka berperang. Yang lebih seru lagi, 825 tahun penantian. Semenjak terucap dari Rasulullah, Latuf tahanal Konstantinia, sampai pada hari itu Al-Fatih mengatakan, Konstantinopel benar-benar sudah takluk. 825 tahun, bayangkan. Keyakinan seperti apa yang bisa diwariskan 825 tahun? Yang kemudian bisa diwariskan antara generasi ke generasi, dari waktu sampai ke waktu, bulan ke bulan, menit ke menit, semua mereka meyakini semenjak Rasul mengucapkan, tidak ada yang kemudian meragukan bahwa Konstantinopel pasti takluk, dan mereka menyetorkan nyawa mereka, darah mereka, untuk meyakini bahwa Konstantinopel pasti takluk. Apa rahasia mereka? Inilah rahasia mereka. Rahasia mereka adalah they believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Dan yang ini yang susah ada pada kaum muslimin yang zaman sekarang. Karena kaum muslimin zaman sekarang kebanyakan kemudian percaya dengan mata. Mereka tidak bisa lagi melihat sesuatu dengan keimanan mereka. Contoh, kapan Konstantinopel takluk? 1453, salah. Kapan Konstantinopel takluk? Konstantinopel takluk jauh sebelum itu. Kapan Konstantinopel takluk? Konstantinopel hakikatnya sejatinya takluk ketika Rasul berucap Latuf tahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaisu zalika jais. Maka pada saat itu Konstantinopel bagi kaum muslimin over, takluk. Karena kenapa? Kaum muslimin meyakini Rasul gak mungkin bohong. Betul begitu? Rasul gak mungkin nipu. Setiap perkataan yang keluar dari beliau adalah janji yang pasti terjadi. Maka mereka pasti percaya. Yang mereka perlu lakukan cuma memantaskan diri agar mereka dipilih menjadi penakluk Konstantinopel. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ini yang gak ada pada kaum muslimin yang sekarang. Mereka lebih percaya pada kata-kata orang lain daripada kata-kata Rasulnya sendiri. Bayangkan. Coba, mereka tidak bisa melihat apa yang ditujukan oleh Rasulullah, tapi bisa melihat dengan jelas ketika ditawarkan pada mereka harta, ditawarkan pada mereka kemudian jabatan, ditawarkan pada mereka kekuasaan, tapi mereka tidak bisa melihat bahwa janji Rasul itu yang justru akan terjadi. Betul begitu? They believe in something that cannot be seen by eyes. Itulah perbedaan antara kaum muslimin dan orang yang kafir. Orang yang kafir tidak pernah percaya hal-hal yang seperti itu. Contoh, Rasul suatu hari mengatakan, wa astairu ila maghfirati min rabbikum wa jannatun adduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian terhadap kemudian ampunan Allah, surga yang seluas langit dan bumi. Apa kata orang Yahudi? Tunjukin dulu gue surganya, baru gue percaya. Mati aja dulu sono. Ambil saya. Tapi kaum muslimin ketika dikatakan surga yang kemudian ada kemudian sungai-sungai mengalir, mereka katakan sami'na wa ta'na, kami yakin. Itulah kemudian bedanya. Orang muslim mereka yakin dan mereka akan lihat. Orang kafir lihat dulu baru yakin. Percaya surga? Percaya surga? Yakin? Yakin. Insya Allah kita akan lihat. Itulah bedanya orang muslim dan orang kafir. Contoh lagi, kenal Sumayyah? Seorang syahidah pertama di dalam Islam? Ingat, jihad itu diwajibkan buat laki-laki. Tapi yang syahid pertama kali adalah seorang wanita. Sumayyah, seorang syahidah pertama kali. Bagaimana kondisinya? Amr bin Yasir anaknya diikat di tiang. Menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Yasir, bapaknya, diikat dengan tali, kemudian dihubungkan dengan kuda ke sebelah kanan satu, ke sebelah kiri satu, ditarik dengan arah yang berlawanan, terbelah ke tengah-tengah. Kemudian Sumayyah istrinya disiksa lebih dulu dan kemudian meninggal lebih dulu dengan cara apa? Ditombak dengan tombak dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasul lewat di depan mereka. Apa Rasul katakan? Sobron ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Kami tidak bisa menolong anda pada saat ini dan kami tidak bisa menjanjikan apapun kecuali kami menjanjikan bahwa kalian sekeluarga akan dapat surganya Allah. Apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata ini. Dia lihat pakai mata atau tidak? Enggak. Apa yang dia saksikan pada saat itu? Tombak. Sakit gak ditombak? Sakit. Tapi kenapa dia gak merasakan? Sebaliknya dia melihat surga. Karena apa yang kemudian disampaikan Rasulullah jauh lebih nyata bagi dia daripada tombak yang menembus diri dia. Paham tidak saya? They believe in something that cannot be seen by eyes. Kalau gitu kita lihat, apa yang kita lihat dengan mata sekarang? Ini yang kita lihat dengan mata sekarang. Kaum muslimin terpuruk di mana-mana. Mereka dihinakan di mana-mana. Mereka kemudian dilabeli sebagai nyawa yang paling rendah karena mereka dibunuh di mana-mana. Sedangkan orang-orang muslim mereka kemudian membanggakan para penjajah, memakai ucapan para penjajah, kemudian membanggakan mereka sebagai cara hidup yang benar. Ini yang terjadi pada kaum muslimin. Kita terpuruk di mana-mana. Ketika saksikan kondisi yang seperti ini, berapa banyak orang yang percaya bahwa Islam akan bangkit lagi? Berapa banyak yang percaya? Dikit atau banyak? Dikit. Kenapa dikit? But to look beyond the glory is the hardest part. Percaya pada sesuatu yang kemudian diucapkan oleh Allah dan Rasul di saat kondisinya tidak memungkinkan seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit dan membuat anda dicap sebagai orang gila. Paham tidak saya? Itu memang yang terjadi pada Bisharoh karena Rasul juga begitu. Oke, kalau gitu kita lihat teman-teman sekalian. Look beyond the glory. Kenapa kita harus kemudian percaya pada janji Allah? Karena kita akan berpikir, berusaha, dan beraktivitas secara istimewa. Contoh, ada satu anak SD berkata, saya akan jadi juara se-Jogja. Ada satu lagi anak SD berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Yang mana akan berusaha lebih kuat? Indonesia. Se-Indonesia. Yang berprestasi lebih besar, yang se-Jogja atau se-Indonesia? Indonesia. Se-Indonesia. Berarti orang yang keyakinannya kuat, keinginannya besar, akan berusaha lebih besar. Yang usahanya lebih besar akan prestasinya lebih besar. Sekarang kita balik. Tolong jangan dijawab pertanyaan saya. Jawab dalam hati anda secara jujur. Jangan kemudian dijawab ya. Jangan dijawab dilafaskan. Jangan. Jawab aja dalam hati. Pertanyaan saya, anda sudah merasa berprestasi di dalam Islam? Nah, silakan jawab sendiri. Kalau belum, mungkin karena usaha anda kurang. Kenapa usaha anda kurang? Karena anda gak pernah ingin apapun. Karena anda gak pernah yakin dengan ucapan apapun daripada Rasulullah. Orang ini meyakini kemudian ucapan Rasulullah dan membuktikan prestasinya pada umur 21 tahun. Berapa? 21 tahun. 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Saya masuk Islam umur 18 tahun. Ketika 18 tahun saya masuk Islam, saya mendengarkan tentang Muhammad Al-Fatih dari ustaz saya. Dia menceritakan, Nick, ada seorang pemuda yang hebat menaklukkan Konstantinopel ketika umurnya 23 tahun. Ketika saat itu saya percaya bahwa Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih yang berumur 23 tahun. Lama-kelamaan saya ketika meneliti, saya tahu bukan 23, tapi 21. Tapi ini cerita masa lalu. Ketika saya tahu kemudian Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dari ustaz saya yang mengislamkan saya, bahwa dia menaklukkan pada umur 23 tahun, saya katakan, Kang, kalau gitu nama saya adalah Muhammad Al-Fatih. Nama Islam saya adalah Muhammad Al-Fatih. Saya pakai nama Muhammad Al-Fatih sejak 2002 sebagai nama Islam saya. Kenapa? Karena ada satu kota lagi yang belum takluk. Apa kotanya? Roma. Roma. Mualaf gila ini. Masa begitu? Iya, itu biarlah. Karena kenapa? Rasul dibilang gila. Jadi kan ya, sahabat dibilang gila, Muhammad Al-Fatih pun dibilang gila. Kalau tambah satu kayaknya gak ada masalah, paham ya rasa saya? Betul begitu, yakin gak Roma kata lu? Yakin! Yakin Roma kata lu? Yakin! Takbir! Allah! Saya kasih tahu, cuma ada dua jawaban ketika disodorkan pada mereka bisyara Rasulullah. Satu, kemudian mereka tercengang lalu sampai ketawa-ketawa. Yang satu yakin, yang tercengang sampai ketawa-ketawa ini adalah ciri-ciri orang Yahudi. Ingat kisah di awal tadi? Itu yang terjadi. Maka orang muslim ketika Rasul sudah berucap, itu gak mungkin bohong. Pasti taklukunya 23 tahun, 18 tahun saya masuk Islam. Umur 23 tahun ternyata saya gak bisa menaklukkan apapun. satu doang yang saya taklukkan, satu orang istri saya taklukkan ketika berumur 22 tahun. Nah, ketika kemudian saya menikah, saya katakan pada istri saya, kayaknya bukan nasib kita menaklukkan Konstantinopel, sorry, menaklukkan kota Roma. Karena sampai sekarang pun kita bahkan gak pernah pergi ke kota Roma. Baru kemarin saya survei, bisa ditaklukkan atau tidak, ternyata bisa. Nah, kemudian ketika saya katakan pada istri saya, kalau begitu anak saya harus kita kasih nama Muhammad Al-Fatih. Dan saya gak mau kemudian keturunan saya gak ada Muhammad Al-Fatih sebelum kota Roma takluk. Karena saya pengen agar keturunan kita turut berkontribusi ke situ. Maka istri saya berkata, saya setuju, sepakat. 2008 kita punya anak, alhamdulillah, perempuan. Enggak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. Karena perempuan. Nah, tahun 2010, alhamdulillah, ada anak kemudian laki-laki lahir. Ketika mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, saya mikir lagi, kenapa? Teman-teman saya kasih nama anaknya Muhammad Al-Fatih semua. Karena sudah saya cerita ini dari tahun 2008, ada anaknya Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Ada lahir cewek, enggak apa-apa, Muhammad Fatiah. Dan jadi gitu-gitu, pakai tamar buto. Pokoknya enggak ada masalah. Nah, kemudian saya katakan, kalau gitu kita kasih nama apa? Teman saya lahir kemarin, satu minggu, 5 orang anak, 5-5-nya namanya Muhammad Al-Fatih. Ada yang bicara, anak saya lain, bukan Muhammad Al-Fatih, anak saya Muhammad Fatih Alif. Itu anak ustaz saya mengislamkan saya. Ustaz saya namanya Fatih Karim, anaknya namanya Muhammad Fatih Alif. Ketika saya tanya, apa alasannya Kang? Dia bilang, karena Alif angka pertama, yang lain belakangan. Satunya gak bakal lagi, nama anak saya Muhammad Fatih Al-Awal. Maksudnya apa? Anak saya awal, yang lain duluan, yang lain belakangan. Nah, akhirnya saya kata, yaudah kalau gitu saya kasih nama anak saya Muhammad Al-Fatih tapi yang berbeda. Akhirnya nama anak saya Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya, ada angkanya di belakang, 1453, insya Allah gak ada yang menyamai. Ketika saya datang ke tempat kemudian pencatatan sipil, lalu dia bilang, Pak ini apa maksudnya? 1453, maksud Bapak ditulis 1453, bukan 1453, Pak 15 tahun Pak saya bekerja di sini. Belum ada Pak yang namanya 1453. Saya bilang, Wiro sabar gak ya 212. Dia kata, Pak ini susah Pak, gimana kalau ujian ada? Linkernya 1453 di mana? Jangan mikirin ujian, pokoknya kasih nama aja dulu. Akhirnya ditulis dalam akta kelahiran Muhammad Al-Fatih 1453. Anak ketiga saya juga sama Muhammad Al-Fatih 1453. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, saya pengen tahu bahwa anak saya harus tahu bahwa bapaknya orang stres. Paham itu saya? Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa menemani anak saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mendidik anak saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mengajari dia. Tapi kalaupun Allah sudah memanggil saya sebelum dia, maka saya pengen dia tahu bahwa saya membebankan pada dia sesuatu. 1453 adalah beban bagi dia. Suatu saat ketika dia nggak tahu lagi siapa orang tuanya, dia harus ketik di internet apa itu 1453, dan dia akan memunculkan bahwa satu masa dunia benar-benar yakin bahwa Islam akan menguasai Eropa. Paham ya saya? Orang ini nggak berhenti sampai di situ. 1453 dia menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Dan dia terus-menerus merangsek jalan menuju ke barat, menuju kota Roma. Tahun 1481 ketika dia berumur 49 tahun, dia akhirnya bisa menguasai kota Otranto. Setelah menguasai kota Otranto, dia siapkan jumlah pasukan yang lebih besar daripada penaklukan Konstantinopel. Karena Otranto ini hanya berjarak kira-kira 200 kilo dari Roma. Ketika itu tidak ada satupun yang kemudian tahu akan diarahkan kemana pasukan ini. Ketika pasukannya bertanya, akan diarahkan kemana wahai Sultan? Dia berkata, kalau saya salah satu selembar jenggot saya tahu, besok pasukan saya akan kemana, maka akan saya bakar jenggot itu. Karena nggak boleh ada yang tahu. Ternyata ada satu orang yang tahu. Siapa? Paus. Paus Sixtus tahu bahwa Muhammad Al-Fatih akan menuju kota Roma. Dia siapkan perbekalan menuju kota Avignon, tempat pelarian para paus di Perancis. Ketika dia lagi mau berjalan, muncul kurir mengantarkan satu surat sederhana, La Grande Aquila è morta. Elang perkasa itu sudah mati. Maka dia tahu bahwa Al-Fatih sudah meninggal ketika dalam perjalanan ke kota Roma. Alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah atau innalillah? Tidak. Innalillah karena ada satu panglima besar meninggal. Alhamdulillah berarti Allah sisakan buat kita. Maka kemudian Paus mengumumkan, bunyikan lonceng-lonceng di seluruh gereja. Setiap siang 3 kali lonceng memperingati seorang yang meninggal. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. One man make a big difference. Satu orang membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Kalau gitu kita lihat, itu adalah bisyarah. Yakin atau makan takluk? Yakin! Yakin! Yakin! Amir! Allah! ada satu bisyarah lain lagi yang saya mau saya sampaikan pada Anda, teman-teman sekalian. Itu baru salah satu bisyarah. Ini bisyarah yang lain. Begini ceritanya. Ini sekaligus tentang episode-episode dunia sampai kiamat. Mau dengar episode dunia sampai kiamat? Ada yang bertanya pada saya, saat 2012 kiamat atau tidak? Saya katakan, insya Allah belum. Kenapa belum? Saya nggak tahu kapan kiamat, tapi kayaknya belum. Kenapa kayaknya belum? Masih banyak episode yang belum tayang. Saya ceritain. Summa takunun nubuwwatuhu fikum masya Allah antakun summa yarfa'ullahu dasya Allah yarfa'aha. Akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Masa kenabian sudah diangkat atau belum? Sudah. Nabi yang terakhir siapa? Muhammad. Tidak ada lagi nanti setelah itu. Berarti sudah selesai. Summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwwah. Kemudian akan ada khilafah yang berlandaskan atas manhaj kenabian. Fatakunu masyaallah takun summa yafallu ada syaallah ya faha. Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Sudah diangkat atau belum? Sudah. Summa takunu mulkan adon. Kemudian akan muncul pemerintah yang adon, keji. Fatakunu masyaallah takun summa yafauha ida syaallah ya faha. Sudah diangkat Allah atau belum? Insya Allah sudah. Summa takunu mulkan jabariyah. Akan datang pemerintahan yang diktatorial. Fatakunu masya Allah atakun summa yarfa'ullah ida syaa Allah yarfa'aha. Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Sudah diangkat belum pemerintahan yang diktator? Belum. Yang kayak apa yang diktator? Sekarang. Kalau rakyatnya kemudian stres, rakyatnya kurang makan, dia malah gitaran bikin album. Nah, ini pemerintahan yang diktatorial. Nah, kemudian ketika sebenarnya sudah diangkat ini summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwwah. Kemudian akan kembali lagi khilafah yang belanda atas manhaj kenabian. Oke, siapa yang di sini belajar nahwu sharaf? Ada yang bisa bantu kenapa bacanya khilafatun? Kenapa bacanya khilafatun? Pak, kita ini STTA bukannya pesantren, Bang ya. Kalau gitu saya bantu. Baca khilafatun di sini kata ustaz saya. Jadi kalau saya salah jangan salahin saya. Kata ustaz saya khilafatun di sini dibaca karena ini adalah isim kana. Karena setelah kana, kata-kata takunu itu adalah isim kana, kata benda yang berkaitan dengan kana. Karena itu isim kana hukumnya adalah marfu, yaitu adalah ditandai dengan doma yang ada di atasnya. Nah, summa takunu khilafatun. Nah, kenapa di sini adalah summa takunu khilafatan? Kan setelah kana harusnya pakai marfu. Contoh, dalam Al-Qur'an ada kata kana sama Allah. Bacanya kana Allahi, kana Allah atau kana Allahu? Pasti kana Allahu. Ada orang baca kana Allah, salah bacanya dari jarak 100 km. Paham itu saya. Karena dalam bahasa Arab kana itu pasti u belakangnya, kana Allahu. Beda dengan inna, innallaha. Itu berkebalikan. Maka kana sama u betul. Takunu khilafatun. Yang dibawa takunu khilafatan. Rasul salah ngomong. Enggak mungkin. Kalau begitu, kenapa ini kemudian khilafatan? Kenapa mansub bukan marfu? Karena itu bukan isim kana. Apa kedudukan yang masuk dalam kemudian kalimat-kalimat isim? Berarti ini kemungkinan besar adalah khobar kana. Betul itu. Kenapa ini khobar kana? Kalau gitu di mana isimnya? Isimnya bersembunyi. Di mana sembunyinya? Disembunyikan karena merifer pada baris ke atas. Pusing? Bagus. Nah jadi oke, hilangkan semua kepusingan. Yang ini saya sampaikan begini. Yang ini saya sampaikan adalah Rasul ingin mengatakan bahwa dalam hadis ini yang atas sama yang bawah adalah satu kalimat yang sepadan, satu kalimat yang tidak terputus. Artinya kebangkitan Islam yang kedua persis akan terjadi sebagaimana yang pertama. Kebangkitan Islam yang kedua pasti akan terjadi sebagaimana yang pertama. Yakin apa tidak? Yakin. Hey, setelah saya ngoceh selama hampir kemudian 2 jam. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Yakin Islam akan kembali tegak? Yakin. Yakin? Yakin. Hey, yang yakin Islam akan kembali tegak, angkat tangan katakan saya. Saya. Yakin? Yakin. Siap memperjuangkan? Siap. Janji? Janji. Kalau punya janji pada orang yang kemudian siap berjuang untuk Allah, inilah janji Allah wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilu sholihati la yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Inilah janji Allah pada kita. Allah pasti akan mengkuasakan kita kembali. After all, walhasil daripada kajian kita, hidup adalah pilihan. Life is choice. Sekarang pilih yang mana? Mau jadi yang mana Anda setelah ikut kajian ini? Satu, jadi orang kemudian menganggap bahwa janji Allah itu adalah abai. Sesuatu yang gak mungkin mengabaikan janji Allah. Menganggap remeh orang mempercayainya. Dasar mualaf, baru masuk Islam aja udah bertingkah. Kamu tuh masih ingusan ketika sesudah hafal Al-Quran. Oke, ini adalah orang yang pertama. Mana ada janji Allah? Itu menghayal doang, jangan mimpi di siang bolong. Utopis itu. Itu adalah tipe yang pertama. Siapa mereka? Biasanya mereka berlindung di balik organisasi-organisasi liberal. Inilah orang yang pertama. Yang membuat orang-orang muslim ragu akan janji Rasulullah dan malah percaya pada janji orang-orang yang kafir. Betul begitu? Ini yang pertama. Yang kedua, siapa mereka? Adalah orang mendiamkan dan menunggu hasil antara hasil apa yang terjadi di depan mata dia. Tuh. tunggu dulu, gone with the wind, akan berjalan menuju kemudian angin kemana. Kalau orang muslim yang menang, dia katakan, benar kan kata saya kan, kamu sih gak percaya, Islam tuh pasti menang, Rasul tuh gak pernah bohong, ini bisyarah ini, kamu sih gak percaya. Kalau muslim yang kalah, dia katakan, dasar lu, makanya sudah saya bilang, kamu tuh terlalu ekstrim, jangan fundamentalis, jangan ekstremis, jangan kemudian, apalagi teroris, gak ada kumis, dan lain-lain. Ini nanti boleh kedua. Dia akan menunggu siapa yang menang. Siapa yang menang, dia akan berpihak kepada dia. Yang ketiga, siapa mereka? Membuat 1000 alasan agar tidak turut berjuang untuk Islam. Ini adalah komunitas yang paling banyak. Komunitas yang paling banyak, yang buat banyak alasan. Siapa mereka? Yang begini ceritanya. Yuk kita berjuang. Ustaz, serius, saya sangat tergugah dengan perjuangan Muhammad Al-Fatih. Insya Allah kita akan kemudian meraih bisyarah yang kedua, yaitu tegaknya Islam dan penaklukan kota Roma. Tapi kan saya masih kuliah, Tan. Nantilah kalau udah lulus. Kan sudah lulusan lebih enak dakwahnya, lebih enak, lebih keren dakwahnya. Dia sudah lulus, dia katakan, sebentar Tan, ini aja cari makanannya susah, mau berdakwah gimana? Makanya kita mau bisa. Nantilah kalau sudah jadi kerja, sudah dapat kerja. Dapat kerja dia, masih jadi kuli, susah, bos saya ini galak karena saya harus masuk tiap hari. Sudah jadi manajer dia katakan, saya lihat rapat tiap hari, lembur tiap hari. Sudah jadi direktur dia katakan, saya ini sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau saya tidak masuk sehari aja, Anda bisa bayangkan aman-aman yang saya kemudian tidak tunaikan. Bukankah Islam menyuruh kita untuk kemudian menjaga amanah? Sudah salah pakai dalil. Ini orang paling sebel gitu ya. Sudah salah pakai dalil lagi gitu ya. Nah, kemudian sudah kemudian pensiun dia aja berjuang lagi. Saya ini sudah tua, sudah aja yang masih muda. Yang masih muda, itu aja sudah tua, lebih senior, lebih berpengalaman. Yang tengah-tengah, yang tua banyak, yang muda banyak, kenapa harus saya? Oke, Anda bisa buat banyak alasan. Tapi di depan Allah nanti, Anda tidak akan pernah bisa buat banyak alasan karena tubuh Anda yang bersaksi. Bali insanu ala nafsihi basiroh. Dan kemudian manusia ini akan kemudian diadili dan kemudian tubuhnya akan berbicara. Walau alqa ma'adziroh, walaupun mereka pintar mengumumkakan alasan. Hati-hati, ini adalah orang yang ketiga. Dan yang banyak alasan, selamat bergabung dalam Abu Lahab Fans Club. Oh, Abu Lahab Fans Club? Itu fans club tertua di dunia. Karena namanya selalu disebut oleh 1,5 miliar sampai 1,7 miliar umat muslim. Tabat yada Abu Lahab watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Tahu kenapa Abu Lahab dikatakan celaka dan masuk neraka? Karena dia pintar menggunakan kata tapi. Gitu kan ya? Saya tahu Rasul itu benar. Kamu mau gak? Siapa yang potong kambing paling banyak ketika di akhir? Saya. Saya ini pamannya, siapa yang gak tahu dia itu alamin. Saya tahu dia itu orang hebat. Tapi kalau disuruh masuk Islam, ya nanti dulu lah. Saya kan pembesar, nanti kalau saya masuk Islam, jadi apa saya? Saya dibawa dia dong. Ogah. Ini terjadi pada Abu Lahab. Dia kemudian masuk neraka gara-gara kata tapi. Hati-hati, ini adalah tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, mereka kemudian menyerahkan harta dan nyawa, berbuat sekuat tenaga untuk mengalahkan kemudian semuanya untuk menegakkan Islam. Inilah yang kemudian selalu disebut di dalam Al-Quran. Kemudian innallaha astara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta dan nyawa kaum beriman dan mengganti mereka dengan surga. Nyawa punya siapa? Allah. Harta punya siapa? Allah. Allah mau beli miliknya sendiri dan kemudian diganti dengan surga. Kurang apa? Paham ya Rasul saya? Mau merasa kurang apa? Allah berkata, Allahi ala nasril mu'minin. Kewajiban Allah untuk menolong kaum mukmin. Dengan kata lain, kaum mukmin itu wajib ditolong Allah. Bukan pilihan bagi Allah untuk menolong kaum mukmin. Dengan kata lain, pilihan ada di tangan Anda. Mau pilih mana? 1, 2, 3, atau 4? 1, 2, 3, atau 4? Yakin? Yakin. Baik, terima kasih yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf kalau terlewat larut malam. Mudah-mudahan bisa memberikan kita sebuah pandangan bahwa sesungguhnya apa yang kita lihat dengan mata, walaupun itu adalah sebuah hal yang sangat nyata, bisa jadi itu adalah sebuah fata morgana. Karena kenapa? Karena kata-kata Allah lah yang merupakan sebuah realita yang harus Anda yakini. Seandainya seluruh dunia berkata tidak akan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita yakini, asal Rasul berkata ya, it's enough. Paham? Cukup bagi Anda untuk mulai berjuang. Anda tidak perlu perkataan yang lain, cukup perkataan Rasul. Seandainya seluruh analis mengatakan tidak mungkin terjadi Islam bangkit, asal Rasul bilang bisa, it's enough. Berjuanglah karena itu, dan itu semua cukup. Terima kasih, ini bisa saya berikan. Materi nanti boleh di copy, saya copy-in pada panitia. Nanti silakan copy pada panitia. Kalau ada yang mau bertanya, silakan via email, silakan via Twitter, silakan via Facebook, silakan asal jangan via SMS. Kalau sudah selesai, karena kalau tanya via SMS nggak akan saya balas. Karena tanya via SMS, ceritakan tentang penaklukan Konstantinopel. SMS-nya gampang sebenarnya. Balasnya seharian gitu kan ya. Enggak mungkin lewat SMS. Jangan lewat Twitter, siapapun boleh. Silakan asal jangan via SMS, silakan. Insyaallah kalau bisa saya punya waktu akan saya jawab. Insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau ada tanya jawab boleh, kalau tidak ada jawab lebih bagus Anda bisa pulang sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Sarah. Kemudian akan dikembangkan Allah supaya nanti ketika kita menghadap Allah, kita tidak menghadap Allah dengan penuh penyesalan, tapi kita menghadap Allah dengan bangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samin qaribun mujibu da'wat. Allahumma antal haq wa rasulika haq wa kitabuka haq wa malaikatuka haq wa yaumil qiyamati haq wa qada'i wa qadari haq. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah benar, Rasulmu adalah benar, kitab-kitabmu juga benar. Apa yang Engkau sampaikan kepada kami tentang hari kiamat adalah benar, malaikat-malaikatmu juga benar, dan apa yang Engkau putuskan kepada kami, baik ataupun buruknya, itu pun adalah sesuatu yang benar. Ya Allah, sesungguhnya kami berkumpul di sini, tidak lain kami mengharapkan ridhomu, tidak lain kami mengharapkan surgamu, tidak lain kami mengharapkan belas kasihanmu untuk kemudian umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami kuat untuk mengemban dakwah Islam ini, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa inilah tugas mulia yang Engkau hanya berikan pada orang-orang yang mulia, nabi-nabimu dan rasul-rasulmu. Namun izinkan kami memberanikan diri untuk mengambil bagian daripadanya. Ya Allah, kami sadar bahwa lisan kami tak selalu benar. Kami sadar bahwa setiap yang kami ucapkan bisa jadi banyak salahnya. Kami sadar bahwa perbuatan kami jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulmu. Kami sadar bahwa kami jauh daripada sahabat-sahabat Rasulmu. Kami izinkan kami untuk memberanikan diri kami untuk mengambil setengah saja ataupun sedikit saja daripada teladan-teladan mereka, dan mengusahakan diri kami jadi orang-orang yang terbaik dalam agamamu, ya Allah. Ya Allah, kami adalah makhluk yang zalim dan sering berbuat dosa. Dan ketika kami tidak meminta maaf kepada Engkau, maka kepada siapa lagi kami akan meminta maaf? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana warhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangankanlah jadikan dosa kami sebagai hijab kemenangan-kemenangan yang akan Engkau turunkan. Janganlah jadikan kesalahan-kesalahan kami sebagai alasan akan pertolongan-pertolongan yang Engkau tidak segerakan. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebangkitan Islam. Kami memohon kepada-Mu kebangkitan agamamu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu janji-janji-Mu akan kebangkitan khilafah, akan kebangkitan Islam dan takluknya kota Roma. Kami yakin dan beriman atas setiap perkataan Rasulullah, dan kami hanya bisa memantaskan diri untuk menggapai itu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami juga kebaikan-kebaikan di dunia sebagaimana kami dijanjikan oleh-Mu kebaikan-kebaikan di akhirat, dan janganlah kami digolongkan menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, di antara kami ada seorang ibu, ada seorang anak, ada seorang suami, ada seorang istri, ada hamba-hambamu yang selalu berharap akan selalu yang terbaik dalam segala macam yang Engkau berikan kepada kami, tugas-tugas kami. Berikanlah yang terbaik bagi kami. Berikanlah yang terbaik bagi anak-anak kami. Berikanlah yang terbaik pada orang tua kami. Berikanlah yang terbaik pada umat-Mu, karena Engkaulah yang maha baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.